Kemudian untuk qaidah selanjutnya, untuk al-munada, yang qaidah yang selanjutnya adalah nomor 3, halaman 82. Ida uridan nida'u ismi fihi al jaza wajhani. Apabila diinginkan memanggil munada ataupun memanggil isim yang ada pada munada itu huruf al, dalam artian ingin memanggil tetapi yang dipanggil itu berupa isim yang mana isim tadi ada huruf alif lamnya, jaza wajhani, maka boleh dua bentuk. Yang alif, imma anna'tiya qoblal munada bilafdati ayyuha lil mudakar wa ayyatuha lil mu'annas. Yang pertama, imma bisa anna'tiya, kita datangkan qoblal munada, sebelum al munada yang dipanggil, dengan lafad ayyuha untuk mudakar wa ayyatuha lil mu'annas, dan kalimat ayyatuha ataupun lafad ayyatuha untuk isim yang mu'annas. Seperti umpamanya ar-rajulu, kalimat ar-rajulu ingin dijadikan isim munada, dalam artian isim yang jatuh setelah harfun nida'ya. Ar-rajul ini ingin dijadikan munada. Maka apabila munada itu ada huruf alif lamnya, dalam artian isim yang ma'rifat, yang mana ma'rifatnya dengan huruf al, maka sebelum al munada dikasih ayyuha kalau untuk mudzakkar, dan ayyatuha untuk lafadz yang mu'annas. Maka ar-rajulu, maka bisa antum katakan ya ayyuha ar-rajulu. Ataupun kalau yang perempuan an-nisa, ya ayyatuha an-nisa'u. Wa takunu kullun minhuma, dan menjadilah masing-masing di antara keduanya hiya al-munada. Jadi masing-masing di antara keduanya yaitu ayyuha dan ayyatuha, dialah yang dinamakan sebagai al-munada. Wa yakunul ismu al-mahalla bi'al ba'dahuma, dan menjadilah isim yang ketempatan oleh al setelah ayyuha dan ayyatuha, marfu'an, isim yang dirofa, ala annahu sifatun, dia adalah sebagai sifat. Ini apa yang dikatakan oleh mu'alif. Apabila kalimat itu nanti sebagai sifat, maka kita katakan dia adalah sifat. Dan apabila kalimat nanti itu sebagai badal, bukan sifat, maka dia adalah sebagai badal daripada ayyuha. Nah, kita ambil contoh. Misal, ya ayyuhal muwatanun. Sehingga kalimat al-muwatanun di sini dia bukan al-munada, tetapi yang munada adalah ayyu setelah ya. Kenapa? Karena al-muwatanun dijadikan al-munada yang ada alif lamnya, maka dengan cara menambah ayyuha. Maka yang dijadikan munada adalah bukan al-muwatanun tetapi ayyuha. Maka ya harfu nida'in, ya dalam contoh ya ayyuhal muwatanun, ya di situ adalah harfu nida lil ba'id aw lil qarib. Kenapa? Karena ya di situ adalah boleh kita gunakan untuk memanggil yang jauh ataupun memanggil yang dekat, sama saja. Ayu munada mabniyun ala domi li'annahu nakiratun maksudatun. Kalimat ayu dalam ya ayu, dia adalah munada yang dimabdikan di atas domah, karena munada maksudah ataupun munada nakirah maksudah, sama kamu katakan ya arya rajulu. Ya rajulu mabniyun ala domi, karena munada nakirah maksudah ta'yinuhu. Waha dalam contoh ya ayyuha al-muwatanun, ha ha'un za'idah, yaitu huruf zaidah, yaitu huruf tambahan saja. Al-muwatanun sifatun li'ayyu, ataupun sifatun li'ayyi dalam contoh, ya ayyuha al-muwatanun. Marfu'un bilwawi, dia dirafa' dengan waw, li'annahu jam'u mudhakkarin salimun, karena dia adalah sebagai jamak mudhakkar salim, karena diakhir oleh waw dan nun. Itu kalau ingin menjadikan munada, yang mana al-munada di situ ada huruf alif lamnya, maka kita mengatakan ayyuha dengan menambah ayyuha ataupun ayyatuha. Ataupun contoh yang ayyatuha, sebagai contoh, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah. Nafsu di situ adalah muannas, yang mana dia dijadikan sebagai an-nida ataupun munada, yang mana al-munada di situ ada huruf alif lam, maka dengan karena nafsun di situ adalah isim yang muannas, maka dengan cara menggunakan ayyatuha seperti firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, kemudian contoh yang lainnya banyak di dalam ayat-ayat, ya ayyuhalladzina amanu, alladzi dia adalah sebagai isim al-munada yang mana ada huruf alif lam, maka dengan cara menambah ayyuha, sehingga ya harfu nida, ayyu al-munada mabniun ala dhommi, karena munada nakira maksudaha, harfu tanbih, alladzina, nanti di situ dia sebagai sifat daripada ayyu. Kemudian ya ayyuhan nabiyyu, an-nabiyyu di situ adalah bukan sebagai sifat, tetapi adalah sebagai badal daripada ayyuha. Makanya dikatakan apabila kalimat jatuh setelah ayyuha isim yang berbentuk sifat, maka kita katakan itu sifat. Kalau isim yang jatuh setelah ayyu di situ bukan sifat, maka kita katakan dia adalah sebagai badal daripada ayyuha. Setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu, alladzi adalah dia sebagai sifat. Kemudian ayyu, maka dia adalah sebagai sifat daripada ayyuha. Dan contohnya banyak sekali insyaallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, au yu'ta qablal munada bi ismil isharah al munasib, atau didatangkan sebelum munada dengan isim isharah yang sesuai. Jadi yang pertama dengan ayyuha ataupun ayyatuha, yang kedua dengan isim isharah yang sesuai dengan al-munadanya. Wa yakunu ismul isharati huwa al-munada, maka menjadilah isim isharah yang dijadikan munadanya, bukan isim yang jatuh setelah isim isharah. Seperti kita katakan ar-rajulu, boleh yang pertama antum katakan ya ayyuhar rajulu. Boleh juga antum kasih isim isharah yang sesuai, maka ya hadza ar-rajulu. Maka hadza inilah yang dijadikan al-munada, bukan ar-rajulu. Wa yakunul ismul mahalla bi al. Maka menjadilah isim yang ketempatan oleh al setelah isim isharah tadi marfu'an, dia sebagai isim yang dimarfu' ala annahu sifatun, dia adalah sebagai sifat daripada isim isharah tersebut, maka kita katakan dia bukan sifat, tapi dia adalah sebagai badal daripada isim isharah. Karena isim yang marifat jatuh setelah isim isharah, maka dia adalah sebagai badal, bukan sifatnya. Misal, ya hadhihi al-fattatu. Al-fattat adalah isim yang mu'annas, maka dengan cara yu'ta qoblal munada bi ismil isharah al-munasib. Al-fattat adalah ada al ingin dijadikan al-munada, maka dengan cara yang pertama bisa antum katakan ya ayyatuhal fattatu, itu yang pertama, dan juga boleh mendatangkan isim isharah yang sesuai. Kalau isimnya itu mudzakar, maka dengan isim isharah yang mudzakar, kalau mu'anas berarti dengan isim isharah yang mu'anas. Seperti kalimat Ya hadihi al-fattatu. Al-fattatu adalah isim yang mu'anad. Maka tidak mungkin antum katakan ya hadha al-fattat, karena isim isyarah tidak sesuai dengan al-musaru ilai. Maka yang cocok adalah ya hadihi al-fattatu. Hadihi adalah dia sebagai al-munada. Wa yakunul ismul isara huwa al-munada. Maka menjadilah isim isara dia sebagai al-munada, karena isim yang jad setelah harfun nida, yaitu ya, yang mana digunakan imma lil ba'id wa imma lil qarib. Maka ya harfun nida'in. Hadihi munada mabniyun fi mahalli raf'in. Dia munada yang mabni fi mahalli raf'in, karena hadihi adalah isim yang mabni dan dia adalah fi mahalli raf'in sebagai al-munada yang mabni. Al-fattatu sifatun li hadihi marfu'atun bidhammah. Tapi kita katakan dia adalah bukan sifat, tetapi badalun li hadihi marfu'atun bidhammah. Dia adalah sebagai badal daripada hadihi yang mana dia dirofa dengan dhammah. Nanti semuanya begitu. Ya hadha ar-rijalu atau ya hadha ar-rajulu atau ya hadani ar-rajulani wa ila akhirihi. Itu apabila ingin memanggil dengan isim yang mana isim tadi ada huruf alnya ataupun ma'rifat dengan alif lam, maka yang pertama bisa antum katakan dia adalah di sebelum al-munada dikasih dua lafaz ayyuha untuk mudzakkar dan ayyatuha untuk mu'anas. Atau kalau tidak, dengan isim isyarah yang sesuai. Kalau mudzakkar berarti menggunakan hadza, kalau mu'anas berarti dengan menggunakan hadhihi. Kemudian yustasna bima taqaddama lafdul jalalah Allah. Dikecualikan dengan apa yang telah berlalu lafdul jalalah Allah. Fayuqal ya Allah duna dzikri ayyuha aw hadza. Ingat untuk kaidah selanjutnya. Kaidah tadi nomor 3, apabila ingin memanggil isim yang ada alif lamnya, maka dengan cara memberikan ayyuha ataupun ayyatuha sebelum al-munada, atau dengan menggunakan isim isyarah yang sesuai dengan al-munadanya. Tetapi di sini yustasna, dikecualikan. Maka lafdul jalalah Allah, sehingga lafdul jalalah Allah tidak bisa antum katakan ya ayyuhallah dan ya hadallah, itu tidak boleh dan tidak bisa. Kenapa? Karena dikecualikan daripada kaidah yang nomor 3 tadi. Wal aktsar fi nidai ismillahi ta'ala. Maka kebanyakan kalau memanggil dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan lafdul jalalah, maka dengan Allahumma, dengan kalimat Allahumma bimimin musaddadatin, dengan mim yang ditasdid. Allahumma, mim setelah hadis itu adalah mim ditasdid. Ta'widan sebagai ganti an harfin nida, dari huruf nida. Asalnya antum katakan ya Allah itu silahkan, boleh saja. Tetapi tidak boleh antum mengatakan ya ayyuhallah ataupun ya hadallah, itu tidak boleh. Yang boleh antum mengatakan ya Allah itu silahkan boleh, tapi yang tidak boleh antum mengatakan ya ayyuhallah ataupun ya hadallah, itu tidak boleh. Akan tetapi kebanyakan kalau memanggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allahumma dengan cara mentasdid huruf mim sebagai ganti daripada harfun nida. Itu diantara sebagai pengecualian daripada lafdul jalalah Allah tatkala ingin dijadikan al-munada. Kemudian yang nomor 4, qatiyatil munada wa yuhdafu harfun nida. Qaidah al-munada yang selanjutnya, qatiyat ya'ti al-munada. Al-munada ismun marfu sebagai fa'il dari fi'il ya'ti tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah karena isim maksur li ta'dzur. Wa yukhdafu harful jar harful nida, dan dibuang huruf nidanya, dalam artian munada itu ada tetapi huruf nidanya tidak ada, dibuang. Dan ini hukumnya adalah boleh-boleh saja. Misal Muhammadu akbil, kalimat Muhammadu adalah sebagai al-munada mabniyun ala dhommi karena munada alam, dan harfu nida mahdhuf jawazan boleh. Akbil fi'lul amr mabniyun ala sukun. Wa asruha ya Muhammadu akbil, dan asalnya adalah ya Muhammadu akbil. Sekalipun di situ tidak ada harfu nida ya, antum katakan Muhammadu akbil, maka itu artinya adalah al-munada, wahai Muhammad akbil menghadaplah. Atau seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, Yusufu a'rid an hadza. Kalimat Yusufu adalah harf al-munada mabniun ala dhommi karena munada alam, yang mana harfun nida mahdhuf. Yusufu a'rid an hadza. Wahai Yusuf, berpalinglah dari masalah ini. Kemudian contoh selanjutnya, ayyuhal muwattanun. Al-muwattanun di situ dia adalah sebagai sifat, atau asal kita katakan al-muwattanun bukan sifat tapi badal daripada ayyuha, yang mana ayyu munada nakhirah maksuda, ianya harfu nida mahdhuf, dan ha harfu zaidah. Wasluha ya ayyuhal muwattanun, itu silakan saja boleh. Sayyidati wa sadati, wasluha ya sayyidati wa sadati, wahai tuanku dan pujanggaku. Kemudian contoh selanjutnya, Aba Zahra qad jawasta qad jawasti qad jawasta qadri bimadhika. Aba Zahra, sayangnya di situ Aba Zahra, Aba mansub karena munada al-mudaf. Ingat, munada dibaca mansub apabila dia itu adalah munada mudaf dan sabihan bil mudaf ataupun nakirah ghairu maksudah. Ternyata di situ Aba Zahra limada mansub karena dia adalah sebagai munada mudaf, yang mana harfun nida dibuang, yang mana takdirnya adalah ya Aba Zahra qad jawastu qadri atau qad jawasta qadri bimadhika. Wahai Aba Zahra, sungguh aku telah melampaui batas qadri kemampuanku bimadhika dengan memujimu. Wa asluha ya Aba Zahra, itu boleh dibuang. Ataupun contoh yang sering kita gunakan, Rabbana innaka ra'ufun rahimun. Kalimat Rabbana hudifa harfun nida, dan sungguh huruf nida telah dibuang. Ini adalah hukumnya boleh-boleh saja. Boleh antum katakan Rabbana innaka ra'ufur rahim, dan juga boleh antum katakan ya Rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka Rabbana mansub sebagai munada mudhaf, dan fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Innaka ka fi mahalli nasbin sebagai isimnya inna, dan ra'ufun marfu sebagai khabarnya inna yang pertama, kemudian rahimun khabar inna yang kedua. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kamu itulah ra'ufun, lemah lembut, rahimun dan penyayang ataupun pengasih. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kaidah selanjutnya untuk al-munada, idza udifa al-munada ila ya'il mutakallim jaza hadful ya'i wal istighna'u anha bil kasrah. Apabila munada disandarkan kepada ya mutakallim, jaza hadful ya, maka boleh huruf ya dibuang, dalam artian ya mutakalim dibuang, wal istighna'u anha bil kasroh, maka cukup dengan kasroh saja. Seperti contoh sodiki, kalau antum katakan sodiki dengan mengkasrah huruf qaf, maka dia adalah dia itu adalah munada yang mudhaf bersama dengan ya mutakallim. Juga boleh antum katakan sodiki, boleh antum baca panjang sebagaimana asalnya, dan juga boleh ya mutakalim dibuang, maka cukup dengan dikasrah saja. Maka antum katakan maka sodiki adalah isim yang mansub, karena sebagai al-munada tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah ala ma qablaliyah, apa yang sebelumnya, karena dia adalah munada mudhaf yang mana mudhafnya kepada ya mutakallim. Sodiki atau contoh yang lainnya, zamili aywa asluhu ya zamili wa ila akhiri. Tapi kalau antum katakan sodiku, ya sodiku dengan mendoma huruf qaf, maka dia itu adalah munada nakirah maksudah. Kalau mengatakan ya sodiku berarti munada nakir maksudah, ya sodikon berarti munada nakir ghair maksudah, dan tatkala antum katakan ya sodiki ataupun sodiki berarti dia adalah munada yang mudhaf, maka dia adalah mansub tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah ala ma qablal ya, karena di situ adalah bersama dengan ya mutakallim yang mana ya mutakallim dibuang, maka cukup dengan kasrahnya saja. Fin nida'i sodiki. Contoh selanjutnya, ya ibna ammi, ya ibna ammi fin nida, ya ibna ammi, ya mutakalim dibuang, maka ibna adalah isim yang dimansub karena munada yang mudhaf. Contoh selanjutnya, rabbi zidni ilma. Kalimat rabbi, rabb adalah munada mansub tanda nasabnya dengan dhammah muqaddarah dengan fathah muqaddarah alama qablal ya, karena munada mudhaf yang mana mudhaf kepada ya mutakallim, mana yang mana ya mutakallim itu dibuang jawazan, hukman jawaz, boleh kita buang. Kemudian harfun nida mahdhuf juga hukumnya boleh. Boleh antum katakan ya Rabbi, atau juga boleh antum katakan ya Rabbi zidni ilma. Sehingga domir ya mutakallim zidni, nun di situ adalah nun wiqayah, dan ya mutakallim fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih yang pertama. Zid adalah fi'lul amr mabniyun ala sukun, dan fa'il domirun mustatirun takdiruhu anta. Kemudian ilma mansub sebagai maf'ulun bih yang kedua dari fi'il zada yazidu. Yang antum perhatikan adalah rabbi, pertama harfun nida mahdhuf hukman jawaz, kemudian yang kedua ya mutakalim pada kalimat rabbi juga dibuang hukman jawaz, dan cukup dengan kasrahnya saja. Kemudian wabil nisbati, sehingga artinya wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Kemudian contoh selanjutnya sodiki, artinya wahai temanku. Wabil nisbati lil ab wal fa imma ayyuqal ya abi wa ya ummi au ya abati wa ya ammati. Kemudian apabila wa bin nisbati lil ab, kalau memanggil panggilan dengan ab wal wa imma ayyuqal dan bisa kamu katakan ya abi wa ya ummi, atau ya abati wa ya ummati. Jadi boleh dua-duanya dengan cara menambah ta pada isim al-munada. Ya abati if'al ma tu'mar. Seperti dalam firman Allah, ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan. Maka bisa antum katakan ya abi ataupun ya abati, sama saja. Atau lagi ya abata wa ya ummata wa takunu ta fi hadhil halah iwadun anil ya. Tak dalam kalimat ya abata ataupun ya ammata atau ya abati atau ya ummati ataupun ummati, maka dia itu adalah sebagai ganti daripada ya. Jadi boleh antum katakan dua-duanya, silahkan saja, terserah. Nah, kemudian kita lanjutkan halaman ke-84. Kaidah selanjutnya, yattasilu bisighatin nida salasu siyagin, berhubungan dengan bentuk nida ada tiga bentuk ataupun bentuk siyag dalam harfun nida. Ya, dia itu adalah an-nida ut-ta'ajubi, panggilan untuk suatu keheran-heranan. Wan-nudbah, dan panggilan untuk penyesalan. Wat-tarhim, yaitu memanggil dengan cara mengurangi huruf terakhir daripada kalimat al-munada. Sehingga ia ataupun an-nida at-ta'ajubi nanti adalah fungsinya untuk melihat apabila mendapatkan suatu hal yang mengherankan. Kemudian yang kedua, wan-nudbah, untuk suatu penyesalan. Kemudian wat-tarhim adalah untuk al-munada, yang mana munada tersebut adalah huruf akhir daripada kalimat munada dihilangkan. Kemudian kita lihat satu persatu. Yang alif, an-nida'u ta'ajubi sighatun min siyaghi ta'ajub. Nida ta'ajub adalah termasuk daripada bentuk-bentuk ta'ajub. Bi uslubin nida, tapi dengan cara menggunakan uslub panggilan. Misalnya, ya la jamali tabiati. Kalimat ya la jamali tabiati, sebenarnya kalimat la jamali tabiah itu adalah digunakan untuk uslub ta'ajub, untuk digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang hal mengherankan, tetapi dengan sighah al-munada. Maka dengan cara menambah lam yang di fathah, yang mana isim yang jatuh setelah lam yang di fathah tadi adalah bentuknya isim yang majrur. Maka ya la jamali tabiati, kalimat jamali majrur dengan adanya harfu lam. Sehingga artinya alangkah bagusnya perangai dia, ataupun alangkah bagusnya perangainya. Kemudian wa yatakawwanu hadzal uslubu min ya wa ya harfun nida wa ta'ajjub. Dia itu adalah ya harfun nida dan juga uslub ta'ajjub. Wa minal munada al muta'ajjabu minhu, munadanya adalah al-muta'ajjabu minhu, yang diherankan darinya, yaitu isim yang jatuh setelah harfun nida dan isim yang jatuh setelah lam yang di fathah. Maka jamali itulah yang dinamakan sebagai al-munada, sekalipun dalam bentuk sigoh at-ta'ajjub. Majruran bilamin maftuhatin, dia dijer dengan lam yang di fathah. Antum perhatikan contoh ya la jamali tabiati, di situ ada lam yang di fathah dan isim yang jatuh setelah lam di majrur. Itulah yang dinamakan sebagai al-munada, tetapi dalam bentuk uslub yang ta'ajjub. Wa yajuzu ayyuqal, dan juga boleh kamu katakan ya jamalat tabiati. Jamala berarti munada yang mudhaf karena dia adalah isim yang dimansub. Alangkah indahnya, sama artinya alangkah indahnya tabiat dia. Wahina idzin, dan tatkala itu dalam antum katakan ya jamalat tabi'ah, ya khudu hukmal munada fil i'rab, maka dia mengambil hukum munada di dalam i'rab. Jamala mansub sebagai al-munada. Kenapa dimansub? Karena munada yang mudhaf. Bukankah munada mudhaf? Dia itu dibaca mansub. Maka ya jamalat tabiati mengambil hukumnya al-munada yang dimansub. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-mandub, dalam artian an-nudbah, yaitu al-munada dalam bentuk penyesalan. Al-mandubu huwa al-mutafajja alai, yaitu bersedih hati. Misal wa ummahu, artinya bersedih, alangkah sedihnya hatiku. Maka kamu katakan wa ummahu, itu namanya al-mandub atau al-mutafajja alai. Au al-mutawajja minhu, atau merasa sakit. Seperti contoh wa dhahrahu, alangkah sakitnya punggung ini. Sehingga dengan cara wa dhahrah. Wa yatakawwanu uslubun nudbati min harfin nida wa, dan terdiri uslub nudbah dari huruf nida wa sebagai ganti daripada harfun nida ya. Wal munada al mandubu, sedangkan al munada al mandub yang itu adalah munada ima untuk bersedih hati atau untuk merasa sakit. Wa akhiruhu alifun waha, maka akhirnya itu ditambah dengan alif dan ha. Misal wa asfahu au alifun faqat, ataupun alif saja. Misal wa asfah, antum perhatikan kalimat wa asfahu dan wa asfah, dia itu adalah asfah dengan cara menambah akhirnya alif dan ha atau dengan alif saja. Seperti contoh di situ wa asfahu atau dengan asfah saja, maka boleh. Sehingga artinya wa asfah, alangkah kasihan ataupun kasihan. Ataupun contoh selanjutnya misal wa ra'sahu, kalimat wa ra'sahu di situ ada alif dan ha, maka wa ra'sahu, wawu di situ adalah harfun nida sebagai ganti daripada ya. Itulah yang dinamakan sebagai al-mandub al-mutawajja minhu, yang merasa sakit. Wa ra'sahu, alangkah sakit kepala ini. Ataupun wa yadahu, alangkah sakitnya tangan ini. Maka yang jelas, kalau antum katakan wa ra'sahu ataupun ya wa yadahu atau wa rijlahu, maka itulah yang dikatakan sebagai al-mandub ataupun sesuatu yang merasa sakit pada anggota badan. Tapi ingat, dengan cara menambah wawu dan alif sebagai ganti harfun nida, ataupun dengan alif saja pada akhirnya, ataupun alif dan ha sama saja boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, at-tarkhim huwa hadfu awakhiril kalam fin nida. Al-munada dalam bentuk tarkhim, yaitu dengan cara membuang akhir kalimat pada harfu ataupun pada fin nida, pada isim yang jatuh setelah harfun nida. Misal ya su'adu ataupun ya su'ad fin nida su'adu, maka kalimat su'ad yang mana asalnya su'adu itulah yang dinamakan tarhim. Maka su'ad adalah al-munada marfu mabniyun ala dhommi kana munada alam. Su'ad dinamakan sebagai al-munada tarhim, yaitu ataupun membuang huruf akhir pada al-munada. Kemudian Fatimah berarti ya Fatimu, Ja'faru ya Ja'fu, Muhammadun ya Muhammu, dan seterusnya. Wal asma'u allati yajuzu tarkhimuha hiya, dan isim-isim yang boleh dibuang huruf akhirnya tatkala jatuh setelah al-munada adalah yang pertama jami'ul asma'il mu'annas allati akhiruha ta'ut ta'nis, semua nama-nama ataupun isim yang mu'annas yang akhirnya ta'ta'nis, seperti ya Fatimu fin nida ya Fatimatu. Tatkala antum katakan ya Fatimatu, maka boleh antum katakan ya Fatimatu, itu yang pertama. Yang kedua boleh ya Fatimu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang boleh dibuang, asma'ul a'lami ar-ruba'iyah fa'aktar, nama-nama alam yang empat huruf fa'aktar atau lebih. Ya, misal ya Ja'fu fin nida Ja'faru, sehingga kalimat ya Ja'faru dia itu adalah boleh antum katakan ya Ja'fu, itu yang pertama, dan juga boleh antum katakan ya Ja'faru. Tatkala antum katakan ya Ja'fu, berarti itulah yang dinamakan sebagai al-murakham, al-murakhaman, yang dikurangi hurufnya. Kemudian hadza wa yajuzu fil murakham lughatani, sehingga rahama yurahimu tarakhim adalah pemberian nomor. Kemudian al-murakham itu dinamakan sebagai isim yang setelah huruf akhirnya dibuang. Jadi isim yang huruf akhirnya dibuang itu dinamakan al-murakham. Seperti antum katakan ya Ja'fu, Ja'fu dinamakan sebagai al-murakham karena huruf akhirnya telah dibuang. Maka hadza dan ini wa yajuzu fi murakham, maka boleh pada al-murakham, yaitu isim yang dibuang akhir hurufnya, lughatan, ada dua bahasa ataupun dua cara yang membaca, imma tarkul baki badal hadfi ala makan alai, dengan cara ada kalanya meninggalkan ataupun membiarkan sisa setelah dibuang ala makan alai, di atas apa dia keberadaannya. Fanakul ya Fatima wa ya Ja'fa, antum perhatikan Ja'faru, Ja'faru sebelum huruf ra adalah ain di fathah, maka yang pertama boleh antum katakan ya Ja'fa, ya, ya Ja'fa, dan juga boleh antum katakan ya Ja'fu. Sehingga di situ yang dikatakan imma tarkul baki ba'dal hadfi ala makan alai, fanakul ya Fatima wa ya Ja'fa. Fatimatu, kalimat Fatimatu sebelum ta' marbutah mim di fathah, maka boleh antum katakan ya Fatima atau ya Fatimu. Begitu juga kalimat Ja'far, Ja'faru, huruf fa di fathah. Maka boleh antum katakan ya Ja'fa, dan juga boleh antum katakan ya Ja'fu. Nanti insyaallah akan ada. Atau yu'amilu akhiruhu bima yu'amilu bihi, atau diperlakukan akhir daripada kalimat murakham tadi bima yu'amilu bihi, diperlakukan sebagaimana al-munada. Lau kana huwa akhiruhul kalimatul mabniyah, kalau seandainya pada akhirnya adalah kalimat isim yang mabni ala dhamma, fanakul, maka kamu katakan ya Fatimu wa ya Ja'fu. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya at-tarkhim apabila dia ingin jadikan al-munada adalah pada kalimat al-murakham boleh dua bacaan. Yang pertama mabniun ala dhommi, berarti antum baca ya Ja'fu atau ya Fatimu. Atau yang kedua meninggalkan sebagaimana dia keberadaan sebelum dibuang. Bisa antum katakan ya Ja'fa, dan juga boleh antum katakan ya Fatima, dan kedua-duanya boleh-boleh saja. Itu akhir daripada al-munada. Kemudian kita lanjutkan halaman yang selanjutnya 85, at-tamyiz. Dan ini merupakan pembahasan akhir daripada isim yang mansub. At-tamyizu, yang pertama pengertian tamyiz. At-tamyizu huwa ismun nakiratun mansubun yudhkaru libayanil murad min kalimatin sabiqatin mubahamatin. Itu fungsi daripada tamyiz. Tamyiz dia adalah isim nakirah yang mansub. Yudhkaru libayanil murad, dia disebutkan untuk menjelaskan maksud min kalimatin, dari sebuah kalimat sabiqatin mubhamatin, yang telah berlalu, yang mana kalimat tadi masih mubham, dalam artian masih samar dan belum jelas. Itu diantara fungsi tamyiz. Seperti antum katakan contohnya istaraitu kintoran, kalimat istaraitu kintoran. Kalimat istaraitu kintoran adalah sebuah kalimat yang mubham, yang belum bisa kita pahami dan belum kita bisa cerna. Maka bagaimana kalau kita bisa memahaminya? Maka dengan cara memberikan tamyiz, zahaban atau komhan ataupun yang lainnya. Maka dengan adanya komhan inilah dia memberikan penjelasan kepada sebuah kalimat, yang mana kalimat tadi dalam bentuk masih mubham ataupun samar dan belum jelas dan belum bisa dipahami. Atau bimana akhar, ataupun dengan mana yang lainnya, at-tamyiz dia adalah huwa kullu ismin nakirotin, dia adalah setiap isim yang nakiroh, mutadamminin, yang mengandung makna min, makna min libayani ma qablahu, untuk menjelaskan sebelumnya min ijmalin, dari kalimat yang masih mujmal. Seperti contoh istaraitu kintaran komhan, sehingga kalimat komhan dia sebagai tamyiz. Kenapa? Karena kalimat komhan di situ adalah disebutkan untuk menjelaskan maksud daripada kalimat yang telah masih mubham. Dengan adanya komhan inilah kalimat istaraitu kintoran menjadikan sebuah kalimat yang sempurna dan bisa dapat dipahami. Sehingga artinya saya membeli segantang gandum, ataupun istaraitu dirhaman dahaban. Kalimat dahaban inilah sebagai tamyiz, karena dia memberikan penjelasan kepada isim yang kasut sebuah kalimat yang belum jelas. Dengan adanya komhan atau dahaban inilah nanti dia sebuah kalimat itu sudah jelas maksudnya. Falau kulna istaraitu kintaran wasakatna la yafhamus sami'u hal istaraita kintaran minal ful awil kutni awil kamhi aw ghairiha. Falau kulna, dan kalau seandainya kita katakan istaraitu kintaran, saya membeli satu gantang, wasakatna, kemudian kita diam, tidak melanjutkan pembicaraan lagi, la yafhamus sami, tentunya orang yang mendengar tadi tidak paham tentang apa yang kamu ucapkan tadi. Hal istaraita kintaran minal ful, apakah kamu itu membeli satu gantang dari kacang, awil kutni ataupun kapas, ataupun kamhi ataupun gandum, aw ghairiha ataupun yang semisalnya. Maka wadzalika, oleh karena itu, li'anna kalimata, karena kalimat kintaran mubhamatun, sebuah kalimat yang mubham, yang belum bisa dapat dipahami, atau kalimat itu masih samar. Tasluhu li asya'a katiratin, kalimat kintar adalah boleh digunakan untuk sesuatu yang banyak sekali. Falamma qulna, maka tatkala kita katakan qamhan, yaitu gandum, mayyaznal murada minal kintar, maka kita bisa membedakan maksud daripada kintar tadi atau satu gantang tadi. Kalau antum katakan saya membeli satu gantang kemudian diam, tentu kalimat satu gantang ini bisa digunakan untuk sesuatu yang banyak sekali. Maka kalimat istori itu kintar ataupun saya membeli satu gantang itu bisa digunakan kepada kalimat yang lainnya, satu gantang beras atau kacang ataupun yang lainnya. Yang jelas kamu katakan saya membeli satu gantang adalah sebuah kalimat yang belum bisa dipahami. Pendengar juga tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan satu gantang tersebut. Maka tatkala antum katakan saya membeli satu gantang dari gandum, maka dari sinilah jelas bahwasanya yang dimaksud dengan satu gantang itu adalah satu gantang gandum, bukan satu gantang yang lainnya. Maka fakalimat fatusamma kalimatu kintar mumayyazan, kalimat kintar dikatakan sebagai mumayyaz, watusamma kalimatu kamhan tamyizan, dan kalimat kamhan dinamakan sebagai tamyiz. Dia adalah isim yang mansub yang mana menjelaskan kalimat yang masih mubham, dan kintar adalah mansub sebagai mubham.